Siapa yang siap menjawab sebelum ditunjuk? Entah. Tayyib. La adab illa bi aqlin wa la aql illa bi la adab illa bi aqlin wa la aql illa bi adab. Barakallahu fiik. Nah, barakallahu fiik. As-su'alu ar-rabi'. Entah. Kum. Nah, ant. Lala apa? Nah, ant. Al-aunu liman la auna lah. Kamil hadhihi kalimat. Kamil hadhihi jumlah. Al-aunu liman la auna lah. Kamil. Khud daftar. Khud. Ayo. Qra. Ayo, sahih. Sebelumnya belum ikut dari sini? Oh, nah, jelis. Ma'adun, insyaAllah. Indaman yaminu. Yamin. Hada talib man antum. Kamil hadhihi jumlah. Al-aunu liman la auna lah. Ha? Tayyib. Yaminu. Man. Aikum antum. Khud daftara. Iqra' min dafatirikum yaqra'u nafas. Boleh baca dari kitab catatan antum masing-masing. Inda sahib al-qamis al-azraq. Ayo. Apa ini salah asal? Nah. Ayo. Antum. Al-aun liman la auna lah. Kamil hadhihi jumlah. Tayyib. Inda qism al-i'dadi. Sahib al-qadras al-qalab suatu sawda. Ant. Al-awni man la'una la al-adab ayu wa'asa. As-su'alul khamis. As-su'alul khamis. Jelisu. Pertanyaan yang kelima. Al-adab nurul aqal kama anna an-nara fi dhulmah nurul basar. Qawlu man hadha? Qawlu man hadha? Inda sahibul qalam qalam suwa al-abyad al-bidu' na'am al-ahnam qum awalan qum Nah, Al-Ahnaf, Al-Ahnaf Ibn Qais At-Tamimi, jenis Barakallahu fiik, Hasan. Wa min kibar tabi'in, Al-Ahnaf Ibn Qais At-Tamimi, Abu Bakar. Tajib kamil hadhihi jumlah, kamil hadhihi jumlah. Malam yu'adibhu walidah, tajib kamil hadhihi jumlah. Malam yu'adibhu walidah, sahib al-qamis al-asmar, sahib al-qamis al-asmar. Nah, warat malam yatim huwalida kamil. Lala Wahim, wahim tak. Malam yadib walida, sahibun nadara, ewa ant, um. Hah? Malam yadib walida, mana? Lah, wahim. Saya berkomis al-afdol, ayo wakum, ayo. Ayo wakasan, baru wakum, ala, ujilisu. Nah, ujilisu, ujilisu, apa? Baru wakum. As-su'an sadis. Darbul walid lil walad, kamilu hadhihi jumlah. Darbul walid lil walad kamada, darbul walid lil walad ka tay sahibul wara' hunak. Nah, kum gak pakai bahasa Arab, labas, apa-apa. Seperti pupuk bagi tanaman. Kasmat lizar, masang, barulafid. Husnul adab, yarfa'ul abdul mamluk ila darajatil muluk. Nakut dari sana para profik. Qala Ibn Jama'akina rahimahullah, wa qad zahara bima qulna anna al-ishtighal bil ilmi lillahi afdal min nawafil al-ibadat. Ini bagian-bagian akhir daripada keutamaan ilmu dan ulama. Kemarin sempat kita baca sebentar. Waqad dhahara, dan sungguh tampak, bima qulnahu, dengan apa yang kami sampaikan, annal istighal bil ilmi lillah afdal min nawafilil ibadat al badaniyah. Bahwasanya menyibukkan diri dengan ilmu untuk Allah, yakni karena Allah niatnya, itu lebih afdal dibandingkan apa? Dibandingkan nawafil al-ibadat al-badaniyah, ibadah-ibadah nafilah yang dilakukan oleh badan kita. Min salatin wa siyamin wa tasbihin wa du'ain wa nahwi dhalik, baik berupa sholat, puasa, tasbih, doa dan yang semisalnya. Ibnu Rajab al-Hanbali rahimahullah menyatakan, wa nahnu innama naqul innal ulama bi amrihi afdal minal ubad walau kana al-ubad minal ulama'i billah. Dan kami mengatakan bahwasanya ulama diamri dengan urusannya, diamri ini bima ja'a bihi rasul, diamri rasul, oh biamrillah, ya artinya sesuatu yang memang merupakan ketetapan dari sana, dari Allah Subhanahu wa taala. Ulama afdal minal ubad, para ulama itu lebih utama dibandingkan para hamba. Afwan al-ubad disini maksudnya adalah para ahli ibadah. Walau kana al-ubad minal ulama billah, meskipun orang-orang yang ahli ibadah tadi minal ulama billah, termasuk dari kalangan orang-orang alim terhadap Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berilmu terhadap atau tentang Allah Subhanahu wa taala, ana ulangi innal ulama bi amrihi, sebenarnya ulama-ulama yakni orang-orang yang berilmu tentang urusan-urusan Allah, di sini tentang perintah-perintahnya, tentang syariatnya, ya itu lebih utama dibandingkan ahli ibadah, meskipun ahli ibadah tersebut orang-orang yang berilmu tentang Allah. Artinya ibadahnya itu dilakukan berdasarkan cara yang benar sesuai dengan syariat. Li'anna al-ulama arbaniyin syaraful ubad fi fadilatil ilmi billah. Karena para ulama arbani mereka sama terhadap ahli ibadah terkait dengan keutamaan ilmu mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Barubama zadu alaihim fihi, bahkan bisa jadi para ulama lebih daripada mereka ahli ibadah dalam pengetahuan mereka tentang Allah Subhanahu wa taala. Wan faradu dan infirad, ya, dan mereka yakni para ulama di amri mereka teristimewakan, tersendirikan bi fadilatil ilmi bi amrillah, dengan keutamaan ilmu tentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa bi fadilati da'watil khalqi ila Allah, dan dengan keutamaan mengajak makhluk kepada jalan Allah. Wa hidayatihim ilaihi, dan memberikan petunjuk kepada makhluk menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Memberikan petunjuk, ya, kepada manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. menunjuki manusia kepada jalan Allah. Wa huwa maqamur rusul alaihimus salam. Dan itu merupakan maqamnya para rasul alaihimus salam. Wa kadzalika kanu khulafa'ur rusul wa waratsatuhum. Dan demikian wa kadzalik, dan demikianlah keadaannya, kanu mereka adalah khulafa'ur rusul, pengganti-pengganti rasul, yakni di tengah-tengah umat. Wa waratsatuhum, dan pewaris para rasul. Tayyib, jadi di sini Ibnu Rajab Al-Hambali memberikan gambaran kepada kita bahwasannya di sana ada ulama rabbani yang mereka mengerti tentang Allah Subhanahu wa taala, ma'rifat terhadap Allah dan ma'rifat terhadap awamirillah, syariat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mendakwakannya. Dan di sana ada hamba-hamba Allah ubad, ahli ibadah, yang mereka beribadah kepada Allah alal basirah. Mereka kenal Allah Subhanahu wa taala dan di atas basirah ibadahnya. Mana yang lebih utama? Jawabannya al-ulama bi amrillah. Ya, al-ulama bi amrillah afdal min al-ubad. Yang ini, ulama yang paham terhadap perintah-perintah Allah lebih utama dibandingkan ahli ibadah. Apa yang ada pada ahli ibadah berupa ma'rifah mereka kepada Allah pun juga dimiliki oleh para ulama ini, bahkan bisa jadi lebih, ya kan? Sedangkan apa yang ada pada ulama di amrillah dengan dakwahnya dan sebagainya, memberikan hidayah, petunjuk kepada manusia menuju jalan Allah, ini tidak dimiliki oleh ahli ibadah. Mereka beribadah untuk mereka sendiri, walaupun ibadahnya ibadah sahihah sesuai dengan syariat, dengan ilmu yang ada pada mereka, tapi mereka ahli ibadah, bukan ulama yang berdakwah. Tayyib. Sedangkan para rasul, tugas mereka adalah tidak hanya sekedar ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi juga berdakwah. Sehingga al ulama bi amrillah tadi, mereka fi maqamir rusul, ya, fi maqamir rusul. Dan mereka ini menjadi pengganti-pengganti rasul di tengah-tengah umat, seperti kita sekarang ini tidak ada rasul, ya. Maka para ulama arabani ini yang membimbing kita, mengarahkan kita, mengarahkan para hamba menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ini tidak dilakukan oleh ubat ahli ibadah yang mereka beribadah untuk diri mereka sendiri. Wa hadzal qadru alladhi infaradu bihi 'anil 'ubad afdal. Ini masih lanjutan daripada ucapan Ibnu Rajab. Wa hadzal qadru alladhi infaradu bihi 'anil 'ubad afdal min alqadri alladhi infarada bihi al-'ubadu min nawafil ibadah. Dan kadar ini yang para ulama rabbani ini mereka berkesendirian, yang tidak dimiliki oleh para ahli ibadah, itu lebih utama dari kadar yang para ahli ibadah berkesendirian yang tidak dimiliki oleh para ulama. Jadi artinya, seandainya katakanlah ahli ibadah tadi totalitas dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Para ulama ini mereka ala kadarnya dalam ibadah, apa yang wajib dan apa yang sunnah ya ala kadarnya, karena mereka memiliki kesibukan-kesibukan ta'lim, durus, ya kan? Bahas masail, ya kan? Ifta, berfatwa dan sebagainya, dakwah ilallah. Mereka punya hal-hal yang tidak dilakukan oleh si ahli ibadah ini. Ahli ibadah totalitas dia dalam ibadah. Maka apa yang masing-masingnya dua kelompok ini berkesendirian padanya, kadar daripada apa yang para ulama rabbani ini berkesendirian lebih utama daripada kadar apa yang para ahli ibadah ini berkesendirian padanya. Bisa dipahami? Nah, ta'limnya dia daras, ya, memberikan berbagai macam bimbingan-bimbingan kepada umat, mengarahkan kepada hidayah dan seterusnya, yang waktu-waktu tersebut tentunya, ya, juga tentunya butuh kepada murojaah, butuh kepada, ya, mutolaah dan seterusnya. Waktu-waktu tersebut mungkin juga dia taklif, membuat tulisan-tulisan, ya. Ini waktu yang tentunya mestinya bisa dipakai untuk ibadah, terpakai untuk hal-hal tersebut. Sedangkan yang di sini mereka tidak tercukupkan dengan apa yang dilakukan oleh para ulama Rabbani ini tadi, tetapi mereka ibadah dan ibadah, ibadah dan ibadah. Ya, waktu-waktunya habis untuk ibadah, digunakan untuk sholat, sholat-sholat nafilah, malamnya qiyamul lail, siangnya siyamun nahar, ya qiraatul Quran, dan seterusnya ibadah demi ibadah. Seandainya ada seseorang yang mampu totalitas dalam ibadah, sedangkan yang ini, ulama ini, dia ala kadarnya daripada ibadah, tetapi dia menyibukkan diri dengan ta'lim dan sebagainya tadi, daripada ilmu, menyibukkan diri dengan ilmu, maka kadar yang ada pada ulama ini jauh lebih tinggi dibandingkan kadar yang ada pada ahli ibadah. Fa inna ziyadatal ma'rifah bima anzalallahu ala rasulihi tujibu ziyadatal ma'rifah billahi wal iman bihi. Wal ma'rifah billahi wal iman bihi afdal min jinsil amal bil jawari wal arkan. Ini sisi kenapa para ulama menyatakan bahwasanya al ulama bi amrillah afdal min al ubad. Karena ziyadatul ma'rifah, bertambahnya ma'rifah bima anzalallah, ya, penambahan ma'rifah dengan apa yang Allah turunkan, ala rasulih, terhadap rasulnya, tujib ziyadatil ma'rifah billah, ini akan membawa kepada bertambahnya ma'rifah terhadap Allah wal iman bihi. Ziyadatul ma'rifah bima anzalallah ini dengan ta'lim, dengan belajar, ya, itu akan menambah ma'rifah, dan menambahnya ma'rifah terhadap apa yang Allah turunkan, ini akan menambah ma'rifah terhadap Allah dan akan menambah keimanan. Wal ma'rifatu billahi wal imanu bihi afdal. Dan ma'rifah kepada Allah serta beriman kepadanya, keimanan terhadapnya, itu afdal, lebih utama, min jinsil amal bil jawarih wal arkan, dibandingkan amalan-amalan anggota badan. Ini sisinya. Baik, demikian ucapan daripada Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Majmu' Rasailnya. Majmu' Rasail Ibnu Rajab. Baik, kembali kepada ucapan Ibnu Juma'ah Al-Kinani rahimahullah. وذلك لأن نفع العلم يعم صاحبه والناس. Yang demikian itu karena kemanfaatan ilmu ini yaum, bersifat menyeluruh luas, mengena sahibnya, pemilik ilmu tersebut, dan mengena manusia yang lainnya. Ini kemanfaatan daripada ilmu, sifatnya universal, luas, ya, mencakup si pemiliknya dan orang-orang yang lainnya, manusia-manusia yang lainnya. Wa nawafil al-badaniyah, yakni wa naf'a an-nawafilul badaniyah maqsur 'ala sahibiha. Dan kemanfaatan ibadah-ibadah nafilah badaniyah ini hanya terbatas pada pelakunya semata. Ini satu, ya kan? Sisi maziyatul ilm ala an nawafil, nawafil ibadah. Satu ini, ya. Naf'ul ilm ya'um. Naf'ul nawafil al-badaniyah maksur atau maksur. Baik. Yang kedua, wa li'annal ilma musahhihun li ghairihi min al-ibadah. Dan karena ilmu itu meluruskan yang selainnya, ya, sifat daripada ilmu itu apa? Meluruskan, membenarkan, memperbaiki yang selainnya dari ibadah-ibadah. Faya taftaqir ilaih, sehingga ibadah butuh kepada ilmu. Wa tatawaqqaf alaih, bahkan dikatakan sangat bergantung kepada ilmu. Ya, tatawaqqaf alaih, tidak bisa lanjut kalau tidak ada ilmu. Berarti apa? Sangat bergantung kepada ilmu. wala yataraqqaf huwa 'alaiha, sedangkan ilmu sama sekali tidak bergantung pada ibadah. Ilmu dengan sendirinya itu adalah kemuliaan. Baik, ini sisi yang kedua, ya kan? Sisi yang ketiga. Wa li'annal ulama warasatul anbiya. Jadi sebelum ana lanjutkan yang ketiga ini, tapi sisi yang kedua ana perjelas ya, bahwa ilmu itu sifatnya apa? Meluruskan yang lain, membenarkan daripada ibadah-ibadah. Ya kan? Ibadah tidak akan bisa benar, tidak akan bisa lurus kalau tidak disertai dengan ilmu tentang ibadah tersebut. Sehingga ibadah sangat butuh kepada ilmu. Seseorang mau ibadah apa saja, contoh ibadah. Mau sholat, ya sholat itu ada rukun, ada syaratnya, ada perkara-perkara yang membatalkannya. Kalau tidak ada ilmunya, bagaimana seorang bisa sholat? Ya kan? Nah, sehingga ibadah sangat butuh kepada ilmu. Sedangkan ilmu itu sendiri merupakan satu kemuliaan. Seseorang mempelajari satu bab daripada ilmu itu sudah merupakan keutamaan besar ada pada dirinya, ya kan? Bahkan sebagian daripada ulama dahulu, mungkin juga sahabat, ini ucapan sebagian sahabat, mungkin ulama salaf kita, ada yang menyatakan bahwasannya babun minal ilmi nata'allamuhu aminahu awlam na'mal bihi ahabu ilayna min alfirok atin tatu'an autamakol, ya, butuh kepada dirujuk nanti ucapan sama ini. Adakah bab minal ilmi nata'allam ahabu ilayna min alfirok atatu'an wa bab minal ilm na ta'allimuhu umila bihi awlam yu'mal ahabu ilayna min mi'ah rak'atin tatawwu'an am ahsan. Ini ucapan daripada Abu Dzar dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma. Satu bab daripada ilmu nata'allamuhu, yang kita pelajari, itu lebih kita cintai daripada 1000 rakaat tatawwu. Wa bab minal ilmi nu'allimuhu, dan satu bab daripada ilmu yang ya nu'allimuhu berarti kami ajarkannya. Ulima bihi awlam yu'mal, baik sudah diamalkan atau belum. Ahabu ilayna min mi'ati rak'ati tatawwu'. Lebih kami cintai daripada 100 rakaat tatawwu. 100 rakaat tatawwu. Ini menegaskan daripada makna yang disebutkan oleh Ibnu Juma'ah Kinani rahimahullah. Bagian yang ketiga atau alasan yang ketiga. Wali anna ulama waratsatul anbiya alaihimus salatu wattaslim. Dan karena ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Walaisa dzalika lil muta'abbidin. Dan itu tidak berlaku bagi ahli ibadah. Waratsatul anbiya adalah ulama, bukan ubad. Kemudian alasan yang keempat. Wa li'anna ta'atul 'alim wajiba 'ala ghairihi fihi. Yani fil ilm. Dan karena ta'atul 'alim, ya, mentaati 'alim ini hukumnya wajib. Ala ghairihi, ya, atas orang lain, atas yang selainnya, fihi, yani fil ilm, ya, pada ilmu yang ada pada dirinya. Kalau dia memerintahkan ilmu, wajib untuk ditaati. Sebagaimana di dalam firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu atii'u Allah wa atii'u Rasul wa ulil amri minkum. Ibn Abbas menyatakan wa ulil amri minkum, yakni ahlul fiqhi wa din. Ini ahadu tafsirain, ya, salah satu daripada penafsiran. Ibn Abbas menyatakan yakni ahlul fiqhi wa din, Wahai orang-orang yang beriman, taatilah oleh kalian Allah dan taatilah oleh kalian Rasul dan ulul amri di antara kalian. Siapa mereka? Ahlul fiqhi waddin. Ahlul fiqh ya, dan ahlul din. Orang yang faham terhadap perkara-perkara agama. Dan yang rajin dalam perkara ini mencakup kedua-duanya, ya. Walil amri yakni al-umara wal ulama. Kemudian alasan yang kelima disebutkan oleh Ibnu Juma'ah Kinani rahimahullah, wa li annal ilma yabqa atharuhu ba'da mauti sahibi. Dan karena ilmu itu tetap yabqa atharnya, pengaruhnya, bekasnya tetap ada. Pengaruhnya tetap ada. Ya. Ba'da mauti sahibi, meskipun pemilik ilmu tersebut telah meninggal dunia. Maka ilmu ini menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Menghidupkan dalam artian penyebutannya. Dengan ilmu mereka seolah-olah hidup. Kenapa? Karena mereka masih bisa berbicara walaupun tidak melalui lisan mereka. Lisan orang-orang yang hidup meminjam lisan orang-orang yang hidup ini, seolah-olah mereka berbicara. Qala Imam Bukhari, Imam Bukhari sudah meninggal dunia. Iya benar. Iya kan? Qala Imam Syafi'i, Al-Imam Syafi'i matfun rahimahullah. Sudah meninggal dunia. Qala Abu Hurairah, qala Sufyan. Haula qatnaku, tetapi penyebutan mereka masih tetap ada. Ya. Hidup mereka di tengah-tengah kaum muslimin. Disebut nama-namanya setiap saat, setiap waktu. Rahimahumullah. Ulama ussalam minas sabiqin wa man ba'dahum minal lahiqin. Ahlul fiqh wal afar. La yuzkaru illa bil jamil. Mereka ulama salaf dari kalangan yang telah lewat dan setelah mereka yang datang berikutnya, ahluddin, ahlul fiqh, wal athar, ahlul ilm, tidaklah disebut nama-nama mereka kecuali dengan sebutan-sebutan yang baik, yang indah. La yuzkaru illa bil jamil. Wa man dzakarahum bistu fa huwa ala ghairi sabil. Adapun yang menyebutkan dengan kejelekan, maka dia tidak berada di atas petunjuk. Ucapan siapa ini? Ucapan siapa ini? Qawlu man hadza. Ucapannya enggak pas seperti itu ya. Artinya itu yang teringat saja pada anda. Cuman kurang lebih seperti itu. Ada yang bisa menjawab? Ucapan Abu Ja'far al-Tahawi dalam Aqidah Tahawiyah. Belum sampai nanti. Insyaallah akan sampai juga pada daras kalian. Aqidah Tahawiyah. Ucapan Abu Ja'far al-Tahawi. Kemudian berikutnya yang keenam. Wali anna fi baqa'il ilmi ihya'us syari'ah wa hifdzu ma'alimil millah. Dan karena fi baqa'il ilm, tetapnya, pada tetapnya ilmu itu akan menghidupkan daripada syariat dan akan terjaga daripada ma'alim al-millah, simbol-simbol daripada millah ini. Jadi eksistensi agama ini dua. Ya kan? Eksistensi dari sisi keberadaan pemeluk-pemeluknya kaum muslimin dan eksistensi daripada terpeliharanya syariat. Terpeliharanya apa? Syariat. Sehingga jihad itu dengan dua ini, dua cara ini. Imma jihad bilisan, wa imma bisinan. Lisan itu dengan dakwah, ta'lim, talabul ilm, ya kan? Antum talabul ilm berarti antum sedang berjihad sekarang ini, fisabilillah. Sampai antum balik lagi ya, ke tempat masing-masing, ke kampung halamannya masing-masing, ke orang tua masing-masing. Ini jihad yang diharapkan seandainya meninggal di jalan ini ya syahid, seandainya. Jadi ini bukan perkara remeh. Sebagaimana jihadnya mujahidin fisabilillah bisilah wasinan, dengan senjata mereka. Orang yang berjihad melawan musuh-musuh Islam, orang-orang kafir, harbi dengan senjata ya. Mereka menjaga eksistensi daripada kaum muslimin, keberadaan mereka, kaum muslimin yang tidak dibantai. Kalau tidak ada kaum muslimin, ya Islam tidak ada, ya kan? Tetapi ada kaum muslimin, tapi agama ini ilmunya tidak ada, terangkat misalnya, berarti Islam juga tidak ada eksistensinya, ya kan? Mereka hanya sekedar menyatakan dirinya muslimin, tapi tidak paham sama sekali terhadap perkara agama. La ya'rifuna shalah wala syiyam wala zakah wala hajj. Tidak mengerti sama sekali tentang ahkam di dalam syariat. Tidak mengerti tentang makna kalimat la ilaha illallah. Tidak mengerti sama sekali tentang perkara-perkara agama. Tapi mereka menyatakan kalau ditanya agamanya apa? Muslimin. Islam agamanya. Ya. Maka jihad kalian dengan belajar untuk tetap mempertahankan daripada eksistensi Islam dari sini, nilainya tidak kalah dengan jihadnya mujahidin fisabilillah fil jabhah, dalam front-front jihad. Bismillah. Ya. Falaula nafaru min kulli firqatin ta'ifah yatafaqahuna fid-din. Iya kan di dalam surat ini? At-Taubah. Tidak sepantasnya muslim untuk semuanya pergi jihad. Kenapa tidak? Kemudian ada sekelompok orang di kalangan muslim ini, orang-orang yang yatafaqahu fid-din. Tafaqahu fid-din, belajar agama. Nilainya tidak kalah dengan jihad. Para ulama menyatakan dengan ayat ini, seandainya saja nilai thalabul ilmi itu rendah, lebih rendah sedikit saja dari jihad, saya akan disuruh untuk kepada yang paling afdol. Kalian semua jihad, karena ini yang paling afdol. Iya kan? Tidak. Dengan Allah Subhanahu wa taala menyatakan tetap ada sekelompok orang. Dan ini menunjukkan kekhususan, tidak setiap orang mampu jihad bil kita atau jihad istilah itu setiap orang bisa ya, asal dia tidak catat saja bisa, tidak butuh kepada apa keahlian khusus begitu ya. Mungkin kalau punya keahlian khusus lebih afdol memang ya, tapi setiap orang yang punya kemampuan memanggul senjata bisa dia, dan mudah saja mempelajari berbagai macam peralatan ya, senjata itu beda dengan belajar berat. Duduk di sini gitu berat apa enggak ya? Ya kan? Setiap hari itu kerjaan kita seperti itu. Membosankan dan juga menjemukan. Ya kan? Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala ya berat sekali kita ini. Tetapi ini karena Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan dengan ringan. Ya. Walhamdulillah dengan semangat. Karena Allah. Biidznillah kita berharap pada Allah. Jihad ini nilainya sempurna di Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan semoga lebih daripada sekedar jihad fisabilillah di medan jihad sana. Lebih besar nilainya daripada itu. Ya harapan kita seperti itu. Dan ada hadis yang ana mungkin agak lupa. Hadisnya itu mungkin nanti dicari, fadhal nanti antum cari, bahwasanya talabul ilmu, talabul ilmi itu seperti jihad fisabilillah. Man kharaja li talabil ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Allah qad. Al-muhim nanti itu coba dicari hadisnya. Ya. Siapa yang keluar di dalam rangka talabul ilm maka dia fi sabilillah sampai dia pulang. Tayyib. Itu ya yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Dan berikutnya masih kita akan sampaikan, masih menyelesaikan dari sedikit apa yang disebutkan oleh Ibnu Jumal Kinani ini. Bismillah. Sebelum kita masuk kepada adab seorang talibul ilm atau adab-adab seorang talibul ilm terhadap syekhnya atau gurunya ataupun darasnya dan yang lain. Naktafi ila huna wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah.